الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات الأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى والنبي المصطفى اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita di tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir surah Ali Imran ayat 110 insyaallah sampai 112 di juz keempat dari mushaf Al-Qur'an. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum." منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني kata Rabb kita Azza wa Jalla, kalian umat Islam, kuntum antum, yaitu para sahabat, kaum muslimin, umat Islam, khaira ummatin, sebaik-baik umat, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana karakternya kok bisa disebut sebagai khair ummah? Yaitu sebutan di sini Allah menyebutkan tiga karakter. Ta'muruna bil ma'ruf, yang pertama amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua nahi munkar. Wa tu'minuna billah, yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara ahlul kitab ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun. Namun mayoritas mereka tidak mau beriman. Mayoritas ahlul kitab tidak mau beriman. Mari kita bahas bagaimana penjabaran Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah untuk ayat tadi. لما أمر الله المؤمنين بتقواه والاعتصام بحبله فامتثلوا وأمرهم بتكوين جماعة منهم يدعون للإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فامتثلوا. Jadi setelah sebelumnya Allah Taala memerintahkan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, bertakwa, dan juga memerintahkan untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu memegang teguh betul-betul talinya Allah Ta'ala, agamanya Allah, syariatnya Allah, dan janganlah bercerai-berai. Itu sebelumnya yang telah kita bahas. Maka kali ini Allah memerintahkan mereka, kaum mukminin, untuk membentuk jamaah, jamaah dari kaum mukminin, yang mana jamaah tersebut yad'una ilal Islam, menyeru orang-orang menuju Islam seraya beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, akhirnya orang-orang mu'minun kemudian mereka berimtithal, yaitu mengikuti perintah Allah tersebut. Maka Allah pun menobatkan mereka sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke manusia. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kuntum khairun nasi linnas. Kalian ini kaum mukminin adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Ya. Dan dalam hadis lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, untuk orang-orang. Tapi hal yang paling bermanfaat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kenyataannya tidak sedikit dari manusia tidak menerima nahi munkar. Hanya menerima, mungkin kadang-kadang hanya menerima yang amar ma'ruf. Tapi kalau misalnya kemungkarannya kemudian diingkari, maka banyak alasan. Alasan tabayyun lah gitu loh. Ya. Alasan jangan merasa paling benar lah. Alasan adab lah gitu ya. Jadi kita itu nasihatin orang, udah nasihatin baik-baik, tetap dibilang disuruh apa? Tabayyun dulu gitu. Padahal udah jelas kesalahannya. Ya. Ini penyakit banyak dari kita, terutama di media sosial. Ketika ada orang jelas-jelas menyebarkan racun, kemudian kita peringatkan orang-orang, hati-hati itu racun. Jelas itu racun. Kemudian kita jelaskan bahwasanya itu racun kepada orang-orang. Maka kemudian orang-orang gak terima, bilang apa? Antum tabayun lah. Tabayun berarti apa? Klarifikasi. Mending ngomong empat mata sama penebar racun itu gitu. Ya. Atau kita dibilang apa? Jangan merasa paling bersih lah, seolah-olah dirinya gak ada racun gitu ya. Dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang semua itu adalah bisikan syaitan agar banyak orang menghindar dari kebenaran. Gitu ya. Maka kemudian kata Syekh Abu Bakar Jazairi, wa wasafahum bima kanu bihi khaira ummatin. Allah mensifati mereka dengan keadaan mereka sebagai sebaik-baik umat. Faqal ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Itu karakter pertama yang Allah sebutkan di ayat ini. Apa itu amar ma'ruf? Apa itu yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Ya, kalau memang mau definisikan lebih enak, al-ma'ruf adalah ma'arafahu syari' atau syara'. Ma'ruf adalah apa yang dikenal oleh syariat. Gitu loh. Jadi yang enggak dikenal oleh syariat bukan ma'ruf namanya. Nah, ini definisi yang lumayan bagus ya. Jadi ma'ruf adalah apa yang dikenal oleh syariat. Adapun yang tidak ada syariatnya, diada-adakan, perbuatan sempalan, sisipan, tidak ada contohnya, maka itu bukan ma'ruf. Bahkan itu munkar. Gitu kan? Kalau enggak ma'ruf munkarlah itu pokoknya dalam masalah agama itu. Imma ma'ruf imma munkar. Kalau ma'ruf diamarkan, kalau munkar dinahikan gitu. Jadi sekarang ada ma'ruf, yaitu apa yang dikenal oleh syariat. Apa itu? Wahual Islam. Islam wa syara'i'ul huda allati ja'a biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Islam dan syariat-syariat petunjuk yang Nabi SAW bawa, itu yang namanya ma'ruf jemaah sekalian. Ya. Bahkan sebatas doa masuk WC aja, Pak, itu perkara ma'ruf. Bahkan misalnya menunaikan hajat kemudian membersihkan, kalau bahasa kitanya cebok gitu, dengan tiga batu atau tiga serbet tisu, itu pun masuk ke perkara ma'ruf karena ada hadisnya jemaah sekalian. Gitu ya. Perkara yang ringan tapi itu ma'ruf dan itu diperintahkan. Gitu. Kalau misalnya bersin bilang alhamdulillah, perkara ma'ruf, menjawabnya ya rahmukallah, dijawab lagi ya dikumul, semua ini ma'ruf. Kecil tapi ma'ruf. Bahkan sampean masuk ke masjid pakai kaki kanan duluan, itu perkara ma'ruf. Padahal cuma ngelangkahin kaki doang jemaah sekalian. Pakai sendal, pakai baju dimulai dari kanan, itu pun perkara ma'ruf karena ada hadisnya. Nyisir dimulai dengan bagian kanan dulu, itu juga perkara ma'ruf. Karena Rasulullah SAW diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha juga begitu, yaitu dengan bagian kanan fi tamasyutihi, atau dalam riwayat lain fi tarajjulihi, yaitu tarajjul atau tamasyut artinya nyisir. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan bagi pria tiap hari nyisir. That is not manly gitu, kalau bahasa kerennya lah. Enggak cowok banget, Pak. Rambut ya. Justru yang sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam disisir itu jenggot. Jangan kaget, Pak, beneran. Kecuali yang belum Allah takdirkan punya jenggot. Nah, itu susah disisir ya, Pak. Gaib ya. Tapi sunnahnya ini disisir, pakai sisir. Kalau orang Indonesia karena tradisi enggak gitu, jadi ngeliat orang jenggotan disisir tuh aneh. Ih, jenggot disisir. Tapi justru Nabi SAW setiap hari menyisir jenggotnya. Iya. Adapun dalam riwayat bahkan Rasulullah SAW tidak menyisir rambutnya tiap hari, melainkan selang-seling kadang sisir sehari ini, kadang hari besok enggak nyisir. Begitu. Adapun perempuan enggak masalah nyisir. Kapanpun, cuman jangan terlalu sering, ya. Itu semua syariat Islam. Itu semua ma'ruf, itu semua yang perlu diamarkan pada manusia. Termasuk mungut sampah. Imatatul adza 'anil thariq, yaitu memungut rintangan atau adza, sampah atau semisalnya dari jalanan, ini termasuk iman, cabang iman. Melakukannya berpahala. Ini kita perintahkan ke orang-orang. Ringan. Ya. Kita kan rata-rata tuh apa-apa begini, Pak. Hal-hal yang remeh itu seolah-olah tidak ada nafas ibadahnya gitu loh. Kita menganggap ibadah itu kalau enggak sholat, kalau enggak amal. Nah, amal pun bagi kita apa? Sedekah namanya amal. Seolah-olah yang lain bukan amal, Pak. Itu gara-gara ada tulisan di kotak namanya kotak amal, makanya disebut amal. Seolah-olah amal itu cuma di situ doang. Bahkan kita mengut sampah kemudian taruh di tempat sampah, itu amal soleh, Pak. Itu termasuk amal soleh. Imatatul adza 'anil thariq. Ya, ada dahan ranting sedikit ngalangin jalan, dipotek, dibuang ke tempat yang lebih layak. Itu juga termasuk amalan soleh. Itu yang termasuk yang diperintahkan. Iya. Sebegitunya, Pak, jemaah sekalian. Islam seperti itu, Masya Allah. Jadi hal-hal kecil itu ada nafas pahalanya, ada nafas ibadahnya, sehingga berpahala dan tidak bisa diremehkan, karena yang memberi pahala ini Allah Ta'ala, bukan manusia semata. Kan memang karena kita ini mindsetnya kurang seperti kurang, menganggap bahwa ini hal remeh, enggak perlu agama di sini. Sebagaimana sebagian orang yang memang jauh dari Allah, mereka bertanya-tanya, apakah kita perlu agama untuk menjadi orang baik? Ini pertanyaan konyol. Ya, apakah kita perlu agama untuk menjadi orang baik? Apakah kita perlu agama untuk masalah-masalah kecil seperti mengut sampah gitu loh? Perlu dalil gitu? Sebenarnya memang sih kalau secara logika enggak perlu dalil jauh-jauh untuk menjadi orang baik seperti mengut sampah. Ada orang tua jalan mau nyebrang, kita temenin. Tetapi kalau sampean hidup di dunia tok gitu loh, enggak bakal mati atau enggak bakal dihisab di hari akhir, emang enggak butuh agama enggak apa-apa. Tapi ketika kita tahu bahwasanya akhirat nanti itu hari yang tidak sama dengan hari-hari kita ini, hari yang semua orang membutuhkan jatah dan modal, maka jangankan perkara besar, bahkan perkara ngelihat semut kelagapan di air, itu di situ ada pahala, Pak. Gitu loh. Semut gelagapan, kok bahasa Betawi itu gelagapan tuh kayak bingung dia ya. Di air kan semut enggak tenggelam ya, saking ringannya, Masya Allah. Kita enggak bisa kayak gitu ya. Semut ringan, kemudian kita selamatkan. Kita taruh di dahan atau taruh di tanah. Itu ada nafas ibadah di situ, Pak. Kalau diniatkan lillahi ta'ala. Bukankah seorang pelacur aja menolong seekor anjing, tapi dengan effort dan usaha yang luar biasa ya, karena harus ke bawah sumur lagi, kemudian digigit sepatunya untuk bawain air untuk itu ini. Berarti memang usahanya tinggi, bukan sekedar nyelamatin semut ya. Nyelamatin semut gampang, kecuali kalau semutnya di tengah sungai jauh sana, baru itu ya. itu pun ada berpahala jemaah sekalian karena ikhlas. Maka perhatikan Islam di sini jemaah sekalian mencakup segala amalan, masya Allah, yang amalan yang tidak disangka itu bisa menyelamatkan seseorang di akhirat, bisa insya Allah. Itu nama ma'ruf. Kemudian karakter kedua, watadhauna 'anil munkar, kalian melarang atau mencegah kemungkaran. Berarti kemungkaran yaitu kalau definisi globalnya ma ankarahu syara', yang diingkari oleh syara', yang dianggap asing oleh syara', yang tidak ada pada syara', itu munkar. Apalagi kalau dilabeli ini islami padahal tidak ada dalam Islam. Ini tentu munkar berlebih. Ya Pak ya, karena menisbatkan sesuatu padahal tidak ternisbatkan, tidak ada padanya, itu lebih buruk daripada melanggar gitu loh. Wa tanhauna 'anil munkar wa huwa al-kufru wasyirku wa kaba'irul itsmi wal fawahish. Kemungkaran adalah kekufuran, jelas ini kekufuran. Ya, kekufuran adalah itu kemungkaran yang terbesar, jelas. Syirik, ya itu jelas sekali kekufuran itu. Wa kaba'irul itsmi wal fawahish, dan dosa-dosa besar. Fawahish, kekejian. Itu semua kemungkaran. Sampai dosa-dosa besar ini para sebagian ulama menyebutkan beberapa, membuat beberapa kitab khusus untuk membahas dosa-dosa besar. Saking pentingnya untuk mentahzir umat akan dosa-dosa besar, yaitu untuk memperingatkan umat akan dosa-dosa besar ini. Karena dosa-dosa besar ini umumnya tidak terampuni kecuali dengan taubat, gitu aja. Kalau misalnya dengan istighfar tok Pak, walaupun bisa saya Allah Ta'ala Maha Pemurah, tetapi ya hukum asalnya tidak, belum diampuni kalau dia cuma istighfar tok tanpa bertaubat. Karena istighfar dengan taubat itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Semua yang bertaubat pasti memerlukan istighfar, tapi tidak semua istighfar itu taubat. Ya kan? Semua yang taubat harus istighfar juga ya. Tapi tidak semua yang istighfar itu taubat. Berbeda kan? Ada orang dia ngelihat setan istighfar, Pak. Taubat enggak dia? Enggak. Ya karena spontanitas aja. Ngelihat crash kecelakaan, astagfirullahalazim. Lupa akan sesuatu, astagfirullahalazim. Dia lagi taubat enggak? Enggak, dia lagi istighfar doang. Jadi taubat ini lebih dalam lagi. Ada, dan juga perbedaan lainnya, taubat itu adalah amalan hati sebenarnya. Adapun istighfar biasanya di lisan. Maka betapa banyaknya orang yang istighfar di lisan doang, hatinya tidak bertaubat. Banyak. Ya, dan mungkin kita. Ada orang istighfar karena tradisi semata, ada karena spontanitas, kaget, terkejut semata, banyak. Habis sholat kita dianjurkan istighfar, Pak, bukan alhamdulillah, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi apakah betul-betul kita memaknai istighfar tersebut? Makan gitu. Apakah merasa dengan istighfar tersebut sholat saya tadi masih kurang, makanya saya istighfar? Ternyata ya banyak dari kita ya cuman sekadar ya lip sync. Makanya di sini kita negur diri kita sendiri masing-masing jemaah sekalian. Jangan sampai kita itu mengeluarkan suara, lisan, zikir itu cuman sebatas ya nggak ada isinya. Enggak ada pemaknaan. Maka hendaklah istighfar ini betul-betul istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil dan juga besar kita. Ya siapa tahu. Nah, itu kaba'irul itsmi wal fawahish. Karakter ketiga yang Allah sebutkan, wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah wa bima yatadhammanuhu al-iman billah minal iman bikulli ma amara ta'ala. Bil imani bihi minal malaikati wal kutubi wal rusuli wal ba'ts al akhir wal qadar. Beriman kepada Allah dan apa-apa yang termasuk konten beriman kepada Allah dari iman-iman lainnya, yaitu beriman kepada apapun yang Allah perintahkan untuk kita beriman kepadanya, yaitu malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, takdir, semua. Ya. Jadi beriman kepada Allah mencakup semua rukun iman jemaah sekalian. Semua rukun iman itu kembali merujuknya ke iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kan iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat. Malaikat pun mereka makhluk Allah. Ya. Kemudian kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, itu kitab pun yang Allah turunkan, Allah yang menurunkannya. Kemudian beriman kepada Rasulullah, yang utus Rasul kan Allah, dan para Rasul itu makhluknya Allah Ta'ala. Kemudian juga beriman kepada hari akhir, hari tersebut, hari yang Allah Ta'ala menjadi raja, dan Allah selalu adalah Malik, tetapi pada hari itu tidak ada lagi raja dari manusia. Kemudian beriman kepada takdir, yang mentakdirkan adalah Allah Ta'ala. Jadi segala rukun iman ujung-ujungnya kembali kepada rukun pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika suatu society atau masyarakat mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka beriman kepada Allah dengan segala syarat-syarat iman tersebut, maka khalas, reward dari Allah adalah kewibawaan yang tidak bisa dikalahkan dan ditandingi oleh umat lainnya. Ini janji dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mau betul-betul dihormati oleh umat lain dari agama lain, ini syaratnya tiga tok dulu. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah dan segala konsekuensi dari iman tersebut. Dan ini besar, tidak ringan begitu saja. Semua ini butuh ilmu, butuh ilmu dan tarbiyah. Gak bisa langsung sekejap jemaah, gak bisa. Makanya jangan heran kalau banyak dari ustadz-ustadz ahlu sunnah nyuruh orang pada ngaji dulu. Ngaji dulu, jangan gerak dulu, ngaji dulu. Kenapa begitu? Karena kita gak bisa ngomong benar tanpa belajar dulu. Karena kita tidak bisa bersikap yang benar tanpa belajar dulu. Karena kita gak bisa gerak dulu tanpa belajar sebelumnya. Kalau misalnya ternyata kita ngomong dulu sebelum belajar, gerak dulu sebelum belajar, maka itu yang kita saksikan di zaman-zaman ini. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi tiga hal itu. Kalau masyarakat, nah di sini perlahan-lahan ya pada belajar, belajar, belajar. Belajar yang benar, kemudian amalkan ilmunya. Akan terbentuk kemudian masyarakat setelah itu, ya mereka mengerti. Karena tidak bisa seseorang amar ma'ruf sementara dia enggak ngerti apa yang dia perintahkan, bahkan tidak mengamalkannya. Ngerti aja tidak, apalagi mengamalkan. Ya. Kita kadang-kadang ngajak orang untuk melakukan suatu hal yang kita enggak tahu ada apa enggak landasannya dalam agama. Ayo yuk ikut itu yuk. Cakep tuh banyak orang. Itu Islami enggak? Islami. Tapi kok saya enggak pernah nemuin Rasulullah melakukan itu ya, atau sahabat gitu atau siapa gitu dari kalangan salaf. Ekstrim banget sih. Nah, ini kan kayak gini merupakan kejahilan. Ketidaktahuan akan perkara yang dia ajak gitu loh. Dia ngajak, tapi dia enggak tahu itu sebenarnya enggak ada dalam Islam, tapi dia ajak. Maka yang seperti ini tidak bisa diamar ma'ruf. Karena apa? Jahil. Makanya butuh ilmu terlebih dahulu. Untuk kriteria tiga ini butuh ilmu, Pak. Ya, butuh ilmu. Kemudian nahi munkar, melarang akan suatu kemungkaran. Sekarang betapa banyak kemungkaran yang terlegalisir, bahkan itu kemungkaran dinamai Islami kemungkarannya. Terlegalisir. Ya. Kalau nanti ada musik religius, besok ada dangdut religius, ada metal religius, ada black metal religius dan seterusnya. Batasannya apa? Enggak ada batasan. Batas semua itu munkar. Tapi ketika kemudian dilabeli religius, terutama di bulan Syaban tuh, jelang Ramadan, mulai terbit album-album religius dan film atau sinetron religius. Di situ terpampang aurat, terpampang yang cantik-cantik dan seterusnya. Religius? Tidak, justru ini munkar. Betapa sekarang banyaknya kebusukan ikan pepes yang di kemudian dibungkus dengan cover yang tebal dan seolah-olah isinya itu indah gitu, padahal isinya busuk. Pun begitu dengan kemungkaran-kemungkaran, agar acceptable di antara kaum muslimin, maka dibungkuslah dengan nama-nama, gelar-gelar, sebutan-sebutan yang mana iblis pun dulu menyebut pohon tersebut sebagai pohon keabadian. Coba kalau iblis nyebutnya itu pohon kesengsaraan, enggak bakal diikuti oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi karena dijanjikan dan diimimi kamu bakal menjadi abadi atau kamu jadi malaikat nanti. Bukankah ini yang disebut ghurur? Ghurur itu penipuan. Nah, jadi ini emang traknya iblis. Ketika suatu kemungkaran itu jelas munkar, maka bagaimana caranya orang untuk terjerumus ke situ? Dan sekarang betapa tidak sedikitnya kemungkaran yang seharusnya ditinggalkan, tapi banyak orang terjerumus karena apa? Di antara faktornya karena brandingnya agama. Pakai brand ini agama nih, ya apalah sebutannya, saya nggak mau nyebutin takut kerasa nanti. Di branding, padahal agama tidak mengenal hal tersebut, tidak mengenal, dan itulah yang menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa mereka itu. Ya, mereka menipu pendeta-pendetanya, menipu yang mereka sebut sebagai domba-domba sesat. Brandnya agama, brandnya itu kesolehan dan seterusnya. Tapi sebenarnya mereka cari itu dunia dan seterusnya. Maka begitu jemaah sekalian. Nahi munkar ini harus betul-betul tulus dari ilmunya betul-betul ada. Dan juga tujuan nahi munkar ini betul-betul untuk mengislah, membenarkan atau apa namanya, memperbaiki umat. Bukan sekedar untuk main apa? Main panas-panasan, tidak. Tidak. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan opsi, kalau kalian melihat kemungkaran, pakai tangan, ayo. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya udah pakai lisan nasihat. Enggak bisa. Ya udah di hati ajalah. Karena tiap orang berbeda-beda keberaniannya dan konteksnya juga beda-beda. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, "Walau amana ahlul kitab min Nabi SAW Muhammad wa ma ja'a bihi min al-Islam lakana khairan lahum min da'wal iman al-kadhibah allati yad'unaha." Seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Nabi SAW dan apa yang datang bersama Nabi dari Islam, maka itu lebih baik buat ahlul kitab ini dibandingkan sekadar dakwah, yaitu klaim. Klaim beriman semata, yang itu klaim yang palsu. Ya, klaim yang palsu, yang mereka bilang mereka beriman, mereka adalah agama yang Nabi Ibrahim gitu. Klaim. Mereka enggak punya argumentasi untuk itu, mereka enggak punya bukti konkret dan hujah yang menunjukkan bahwasanya akidah dan ritual mereka selaras dengan bagaimana akidah dan ritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau direfleksikan di umat Islam, yang kayak gini juga banyak. Kadang mengklaim ini Islami, padahal jauh dari petunjuk Nabi SAW. Kadang mengklaim inilah persatuan, padahal ini bukan persatuan seperti ini. Kadang mengklaim ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, padahal enggak ada ahlu sunnah seperti ini sejak zaman Nabi SAW. Mengklaim ini, mengklaim itu, dan seterusnya. Klaim semua orang bisa. Semua orang bisa mengklaim. Semua orang bisa bilang saya orang baik loh mas, bisa. Apalagi yang mau utang, nah itu bisa banget itu mengklaim insya Allah nanti bayar insya Allahnya Indonesia, ya insya Allahnya Indonesia kan perlu diwaspadai nih kalimat ini nih, wah dia bilang insya Allah nih, karena pengalaman banyak orang insya Allahnya orang Indonesia itu malah justru kayaknya ya insya Allah memang jika Allah menghendaki. Maksudnya jika Allah menghendaki ada dua opsi, ima itu terjadi, ima itu enggak gitu kan ya. Kapan bayarnya? Insya Allah awal bulan. Insya Allah ya Indonesia nih. Insya Allah jika Allah menghendaki ya. Bisa jadi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi bayar hutang nih. Nah kan gitu. Ternyata itu yang terjadi memang, tidak bayar hutang. Kita beda nih insya Allah Indonesia sama insya Allahnya Arab. Ya. Makanya jemaah sekalian, hati-hati kalau misalnya kita mengucapkan insya Allah padahal hati kita itu tidak ingin menunaikannya. Itu kata sebagian ulama itu termasuk kemunafikan. Ya. Datang ya, insya Allah bro. Dalam hati, boro-boro gue mau datang. Ah ini gak boleh kayak gini. Kalau misalnya bilang datang ya bro, iya, gitu aja nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini sebagai pelembutan saja. Tapi kalau pakai insya Allah seperti, maka ini membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hati antum itu berlawanan dengan apa yang antum tuturkan kepada orang tersebut. Taib. Di antara mereka ahlul kitab ada yang beriman. Di antara mereka ada yang beriman, yaitu misalnya untuk orang Nasrani, Raja Najasyi. Najasyi ini adalah gelar, bukan nama orang. Jadi namanya bukan Najasyi, Pak. Dan Abraha itu aslinya dari Ethiopia, Pak. Ya. Dari Afrika, bukan Yaman asli, Abraha, Raja Abraha. Abraha ini sebenarnya bukan raja juga, dia bawahannya raja sebenarnya. Tapi diutus menuju ke Son'a, ke Yaman. Ya. Yang kemudian dan di Ethiopia dan Abraha dan semisal itu mereka Nasrani, Kristen. Sampai bikin gereja besar mewah di Son'a itu. Untuk menyaingi apa Ka'bah dulu di zaman Nabi SAW belum lahir. Pasukan gajah kemudian. Nah, itu di tahun kelahiran Nabi SAW, Amul Fil. Jadi mereka itu Nasrani dan Najasyi itu rajanya di Ethiopia sana. Nah, Najasyi ini raja, sebutan raja. Namanya saya tidak hafal. Tapi kalau misalnya ada pengganti Najasyi juga namanya. Maka Raja Najasyi yang ketika itu kelak akan masuk Islam, wallahu a'lam. Nabi SAW mewartakannya. Walaupun umat-umatnya itu banyak yang belum Islam, dia masuk Islam. Maka adalah kemudian syariat salat gaib, Pak. Salat gaib. Apa salat gaib itu? Mensolati jenazah mayit muslim yang nun jauh di sana dan tidak ada yang mensolatinya. Taib. Kemudian dari kalangan Yahudi ada Abdullah bin Salam. Dan seterusnya. Tapi kata Allah Ta'ala, wa aktsaruhumul fasiqun. Mayoritas mereka fasik. Mayoritas mereka fasik. Fasik ini artinya adalah al-khuruj minat ta'ah. Keluar dari ketaatan. Fasik ini imma dia kafir, imma dia tidak kafir. Kalau di kafir jelas, semua orang kafir itu fasik, Pak. Memang ada beberapa orang kafir yang memang mereka strict dengan agamanya dan berusaha baik. Betul. Ini betul. Mungkin teman-teman kita ada yang mereka Nasrani dan mereka sangat baik gitu loh. Suka sedekah, tutur katanya bagus, budinya luhur dan seterusnya. Tapi tetap kekufuran mereka menjadikan mereka itu fasik. Baik dari sisi lain, akhlak misalnya, tapi fasik dari sisi akidah dan kafir. Tetap ini orang kafir tetap. Hatta dia segunung emas dia telah menyedekahkan. Tapi ya tentu kita bertarohim kepadanya dalam artian kita dekati dia untuk kita dakwahi supaya amalannya tidak sia-sia. Supaya amalannya tidak sia-sia. Orang kafir yang banyak sedekah, Pak, itu enggak diterima amalannya untuk akhiratnya. Wallahi enggak diterima amalannya. Allah mungkin akan berbuat baik padanya di dunia, tapi di akhirat tidak ada. Tapi kalau misalnya dia berkenan untuk masuk ke agama Islam dengan baik, sebagaimana beberapa sahabat Nabi juga seperti itu dulu di masa musyriknya dulu, mereka itu banyak sedekah. Maka setelah masuk Islam nanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan sedekah saya dulu di masa itu? Maka pahalanya balik, Pak. Itulah indahnya Islam. Itulah yang kita sebutkan kepada orang-orang itu. Pahala antum nanti akan balik kalau masuk Islam, insya Allah nanti akan Allah. Tak sebentar kalau antum masih kafir, berarti antum mengisolir rahmat Allah buat antum. Karena Allah melaknat semua orang-orang kafir. Maka kalau dia masuk Islam, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang pernah dia tahan sendiri dengan kekufurannya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Taib. Kemudian ayat berikutnya, la yadhurrukum illa adza. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Mereka tidak akan membahayakan kalian. La yadhurrukum illa adza, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Ini kalau misalnya apa? Kalau kita sudah memiliki kriteria tiga ini. Amar ma'ruf nahi munkar, beriman betul-betul. Itu orang-orang kafir tidak akan bisa memberikan madarat melainkan sekadar Adza, adza itu apa ya? Rintangan kecil, Pak. Bedakan antara dua hal ini, Pak. Ada namanya madarat, la yadurrukum. Ada namanya adza. Adza itu suatu rintangan yang kecil. Ya, adza itu rintangan yang kecil. Misal saya kasih misal saja, Pak. Polisi tidur. Ya, ini bukan polisinya, polisi tidur di jalan. Kan ada beberapa jenis polisi tidur tuh. Ada polisi tidur yang normal, biasa ya. Ada polisi tidur yang bikin mangkel. Nah, itu tuh. Itu yang nyebelin tuh. Udah tinggi ya. Dan enggak ada mukaddimahnya gitu. Jadi langsung enggak ada prolognya dia. Toeng gitu langsung gitu. Itu kan nyebelin banget, Pak. Ya. Sebagian mobil itu dapat madarat dari situ. Bahkan motor juga gitu, kadang-kadang kita udah pelan, udah enak nih. Karena ini kena juga kan bagian bawahnya, beletak gitu. Wah, ini kan. Terus sebagian mobil yang terlalu pendek bawahnya itu, ya, makin mahal makin pendek ya gitu kan. Itu bisa bermadarat, itu namanya madarat, Pak. Adapun ada tuh kecil, Pak. Cuman kerikil apa ya. Kalaupun portal apa namanya? Polisi tidur itu pun enggak seberapa. Ini adza kecil biasa. Dan itu pun adanya adza itu maksudnya untuk kebaikan juga gitu, supaya kita enggak ngebut. Itu namanya adza tuh beda, Pak. Kalau misalnya sampean jalan, kemudian ketusuk paku, naudzubillah, bukan sampean insyaallah, ada orang jalan ketusuk paku misalnya. Dan pakunya berkarat, ini madarat namanya, Pak. Tapi kalau sampean jalan, kemudian kena apa ya, sedikit selotip ya misalnya. Oh, nah ini adza namanya. Ini enggak masalah gitu loh. Memang enggak enak sih, cuman enggak masalah. Buka aja udah selesai. Gampang ditanggulangi udah selesai dah gitu. Itu namanya adza. Maka kata Allah Taala, kalau misalnya kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, maka orang kafir tidak akan memberikan kalian madarat gitu. Enggak makan. Kalaupun iya paling adza. Adza itu sesuatu yang bahkan gak dipikirin pun gak masalah. Tapi kalau madarat kan harus dipikirin gitu loh. Coba ketusuk paku payung, Pak. Kalau gak dipikirin, udah biarin aja lah. Ketusuk, ya setiap langkah sakit terus. Aduh sakit, aduh hampir rumah lah, aduh. Kenapa? Ini kenapa paku payung dari masjid? Kenapa gak dicabut dah tadi? Itu kan. Ini madarat namanya. Ya, begitu jemaah sekalian. Karena kalau masyarakat terjadi padanya amar ma'ruf nahi munkar itu kuat sekali, masya Allah. Dan diantara center amar ma'ruf nahi munkar adalah kajian dan majelis ilmu. Ini centernya amar ma'ruf nahi munkar dimulai dari kajian dan majelis ilmu. Nanti kemudian jemaah sekalian spreading, menyebar setelah itu, intisar, menyebar setelah itu, kemudian mereka kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu dengan porsi mereka masing-masing. Begitu, Pak. Senternya di masjid. Islamic Center itu masjid. Seluruh masjid Islamic Center. Ya walaupun kalau si istilah modern sekarang ya Islamic Center di beberapa tempat saja, tapi seluruh masjid adalah Islamic Center. Beneran? Masjid ini ya betapa tidak, orang-orang kan muslim, kita kumpul sama-sama. Tanpa melihat tedeng aling-aling golongan atau apa, yang penting kita muslim sama-sama, kita bersaf-saf. Ini Islam, gitu kan? Maka di sini kita melawan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bapak-bapak dan para jemaah kajian dan juga ustadznya, kemudian mereka melakukan di kehidupan masing-masing. Begitu. Oleh karena itu ketika kajian-kajian di suatu daerah subur, tapi kajian ilmiah ya, Pak ya, bukan kajian-kajian yang semoga Allah Taala beri hidayah pada orang-orangnya, tapi kajian ilmiah ya, yang disuarakan di dalamnya Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran kaedah-kaedah sesuai dengan bagaimana salaf kita. Bukan kajian yang enggak usah disebutkan lah ya. Ala kulli hal wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbar tsumma la yansurun. Nah ini nih, kalau misalnya kita amar ma'ruf nahi munkar kuat, kemudian iman masyaallah beriman bukan cuma klaim semata, di antara faedahnya adalah jika mereka itu orang-orang kafir memerangi kalian, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, yaitu kalah. Mereka akan kalah. Iya, sebenarnya mereka takut, Pak. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Iya. Begitu. Bagaimana dengan begal, melawan begal, Pak? Pernah terjadi di Bekasi itu dibakar begal itu 2 tahun lalu. Apakah ini nahi munkar? Tidak, ini hukum rimba ini. Ini karena kejahilan orang-orang, Pak. Pak, kita tuh punya waliul amri. Punya penguasa. Ada penguasa. Ya, baik penguasa negara sampai teritori masing-masing. Ketika ada kejahatan seperti begal dan semacam itu, maka diserahkan ke waliul amri, pihak berwajib. Ya, polisi misalnya. Itu serahkan ke situ, jangan main hakim masyarakat sendiri. Sebagaimana sudah terjadi, dibunuh, kemudian dibakar, dilempari batu, dirajam, Pak, masya Allah. Enggak boleh itu dilakukan kecuali oleh penguasa setempat. Ah, oh Ustaz, enggak tahu polisi aja gitu nanti ngomongnya. Sama aja Ustaz, entar di kantor polisi digebukin sama polisi, itu urusan mereka. Bukan urusan kita lagi, khalas. Urusan kita adalah menggiring pelaku ini ke pihak berwajib. Itu yang kalau masyarakat aturannya adalah semaunya masyarakat, ini rimba namanya. Lalu buat apa kita ada penguasa kalau gitu? Gitu kan? Kita serahkan ke mereka. Amankan, serahkan ke mereka. Tapi Ustaz, ini orang begal udah membunuh dia. Iya, serahkan ke waliul amri, karena yang berhak mengeksekusi kematian untuk qisas atau semisal itu penguasa. Bukan individu semata, gitu kan? Bukan individu kita semata. Nah, ini harus ditertibkan. Type. Maka kalau misalnya jemaah sekalian, kita itu udah betul-betul dari segi ilmu masya Allah, ya, itu orang kafir mau melawan kita itu udah ngeri duluan. Beneran, yang siapa yang membuatnya ngeri? Allah Ta'ala, ya, karena sayang sama kita. Jika mereka memerangimu, mereka akan gak beranilah pokoknya. Nabi SAW itu, jemaah sekalian, di antara keutamaan beliau yang tidak terdapat pada nabi lainnya, dan ini bukan berarti merendahkan nabi lainnya, kata Nabi SAW, nusirtu birra'bi masirata syahr, aku dimenangkan dengan terbitnya rasa takut pada musuhku dalam jarak sebulan perjalanan. Artinya belum perang aja musuh-musuh Rasulullah itu udah takut sebenarnya, udah takut dalam hati mereka. Cuman karena jumlah mereka mungkin banyak, akhirnya mereka berusaha kuat dan teguh. Tapi sebenarnya takut. Kenapa? Allah Ta'ala menjadikan kewibawaan seorang nabi ini, Nabi Muhammad SAW, dengan amar ma'ruf dan nahi munkarnya dan imannya, masya Allah. Begitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian ayat berikutnya, duribat 'alaihimudz dzillatu ainama tsuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Mereka ahlul kitab atau orang-orang kafir diliputi kehinaan. Kehinaan diliputi kehinaan, maksudnya kehinaan itu selalu nempel sama mereka. Selalu nempel sama mereka, ainama tsuqifu, dimanapun saja mereka berada. Selalu zillah itu kehinaan, rendah, selalu ada pada mereka, nempel pada mereka. Kecuali illa bihablim minallahi wa hablim minannas, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya kalau misalnya mereka hablum minallah dan hablum minannas kuat, mereka tidak akan diliputi kehinaan. Arti lainnya gini, Pak. Kalau kita mau tahu bagaimana caranya supaya bangsa Indonesia ini tidak tertindas, tidak terhinakan, maka cara tadi, Pak. Tegakkan hablum minallah dan hablum minannas dengan benar. Gitu caranya. Maka bangsa ini tidak akan terhinakan. Nah, coba misalnya di antara hal yang tidak, yang hal yang hina apa, Pak? Apa hal yang hina, Pak? Sebenarnya tidak mesti hina, cuman rendah lah gitu. Ya beda ya, rendah sama hina beda ya. Sama-sama rendah, cuman kalau rendah kan enggak mesti jelek ya. Mohon maaf, Pak. Ngutang itu rendah enggak, Pak? Rendah. Ngutang itu rendah. Sedekah itu tinggi, bagus. Ya kan? Jujur aja, Pak, sekarang nominal hutang kita dengan nominal sedekah kita banyakkan mana? Nah, kita kerap kali kita menyalahkan penguasa dan mungkin memang ada kesalahan di penguasa, misalnya. Kadang kita mata kita tajam ke atas tapi buta ke samping dan depan dan belakang dan diri kita. Gitu loh. Tapi kok ke atas tajam? Ngerti detail itu. Ya, padahal yang lebih dekat adalah yang di samping kita dan itu yang lebih real bagi kita. Atau diri kita. Kita kemudian bilang ini negara mau jadi apa banyak hutangnya. Ini sistem sekarang memang gitu. Semakin berhutang semakin ngetren, semakin keren, Pak. Kalau kita mau nyalainnya satu negara ini, jangankan satu negara, satu individu kita aja bisa jadi emang kayak gitu. Karena ini mental dari bawahnya kayak gitu. Mohon maaf, buktinya banyak sekarang yang berani ngutang sana sini demi mobil, motor dan seterusnya kan. Mungkin kecuali kalau motor mungkin dia butuh sekali, Pak. Berapa sih motor? 10 juta, 12 juta misalnya. Tapi kalau mobil berapa? Baru lagi. Berani untuk nyicil 150 juta misalnya. Taip. Sampai kapan bayarnya insyaallah? Insyaallah nyicil berapa tahun? Jadi dia jadi sampai bertahun-tahun itu, mohon maaf ini saya enggak bermaksud secara khusus kepada bapak-bapak tertentu. Saya enggak kenal. Jadi mohon maaf ini global, Pak. Jadi jangan tolong jangan bilang wah ustaz nyindir saya. Saya enggak nyindir sampean. Saya nyindir orang yang wallahualam siapa itu. Ya gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun itu, Pak, berada di mohon maaf kerendahan hutang. Sekarang orang-orang yang berteriak negara jangan berhutang, negara jangan, dan seterusnya, tanya ke mereka, Pak, sampean motor nyicil enggak? Hehehe, mulai tahu sih. Mobil yang sampean pakai nyicil enggak, Pak? Hehehe lagi. Hutang kan? Hutang. Ketika negara ini seperti itu mentalnya memang rakyatnya juga seperti itu. Dan ketika kita tajam ke atas, coba lihat di sekitar kita yang lebih bisa ditajamkan lagi. Ternyata ya memang kitanya penyakitan seperti ini. Ya mohon maaf agak sedikit kasar. Begitu jemaah sekalian. Maka ikhwan, dimanapun kalau di sini, dimanapun kita kemudian terendahkan seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah di kita, ikhwan. Ya, tapi Ustaz, mobil itu kebutuhan buat saya, Ustaz. Semua orang kalau mau klaim mobil itu butuh, semua orang mengklaim. Saya pun butuh mobil, Pak. Tapi saya enggak punya mobil beneran. Dan saya enggak mau dikasih mobil, jangan kasih saya mobil, kasih cairnya aja. Ini jangan. Bercanda kok ini, Pak. Kenapa begitu? Kadang kita cemburu ngelihat ini macet dan kita ngelihat mobil cuman sopirnya doang, gak ada isinya. Banyak yang kayak gitu, Pak. Dan kemudian yang sopirnya ini sendirian komplain kemudian, motor banyak banget bikin penuh aja jalan. Lah, situ gak ngerasa. Nah kan gitu. Atau penumpangnya cuma satu, space-nya gede. Jemaskan, seperti itu jemaskan. Dan itu penyebabnya diantaranya, banyak macet. Kalau kita mengklaim, tapi saya butuh mobil, Pak. Jujur aja, Pak, mobilitas kita seberapa sih sampai butuh mobil banget-banget gitu loh. Sejujurnya, Pak. Kecuali yang mobilitasnya tuh betul-betul mobile banget dia kemana-mana ya. Kalau pakai motor dia masuk angin atau apa, nah, bismillah. Dan juga betapa banyaknya dan mohon maaf, garasi tidak punya, mobil punya. Ini orang-orang yang belum siap kaya. Banyak orang yang belum siap kaya tapi memperkaya diri. Akhirnya begini jadinya. Lihat, belum siap kaya tapi pengen kelihatan kaya atau gimana, sampai pulang kampung harus plat B. Gitu. Dan parkirannya harus di pinggir jalan, di pinggir jalan desa. Biar tahu plat saya B. Ya kan? Gitu. Ini saya bicara kenyataan. Bukan mereka-reka atau mengada-ngada. Harus plat B. Tapi walaupun kalau misalnya belum punya mobil plat B, nyewa Grab, nyewa mobil ojek online. Nah, yang penting plat B biar sampai rumah. Beuh. Aneh tak plat B, aduh. Udah punya mobil mana? Enggak jawab dia supaya dikira punya mobil padahal tentu nyewa ya. Gengsi gede-gedean kok kata orang zaman 90-an tuh, atau orang-orang jelung, gengsi gede-gedean pak. Demi itu, dikiranya dengan itu dia itu tinggi martabatnya. Tapi itulah zillah, itulah kerendahan pak, itulah kerendahan. Hakikatnya kerendahan di situ. Banyak orang rendah, pengen meninggi, tapi justru dengan effort meningginya itu dia semakin rendah sebenarnya. Dengan banyaknya hutang dan seterusnya pak, setiap gajian setiap bulan mohon maaf ini kalau kenyataan. Selalu menyisihkan duitnya buat bayar hutang. Kalau enggak repot nanti urusan sama rentenir sama ini sama itu. Aduh repot dah, dah bayar hutang 1,5 juta, gaji 4,5 juta misalnya, 1,5 juta sisihkan, tinggal 3 juta, anak istri gimana. Itu masya Allah, demi apa ya, demi hal seperti itu jemaah sekalian ya, mohon maaf pak ya. Maka jemaah sekalian, apa caranya supaya betul-betul kita itu terangkat? Hablum minallah, hablum minannas pak. Caranya bukan showing atau berpenampilan sesuatu yang tidak sesuai dengan jajan kita. Banyak sekarang orang tuh berpenampilan tidak sesuai dengan uang jajannya dia, sehingga dia membebani dirinya sendiri gitu loh. Mohon maaf pak ya. Ini yang membuat dia itu terhinakan, terendahkan. Walaupun banyak orang yang menganggap dia itu, coba kalau mereka tahu gimana nasibnya dia, malu dia. Ya begitu pak. Jadi pak, kalau kita ingin betul-betul izzah, punya izzah, punya kekuatan dan power dari Allah Ta'ala, tunaikanlah hak-hak hablum minallah, dan tunaikanlah hak-hak hablum minannas. Pak, gini, hablum minallah pak, siapa yang bertakwa kepada Allah di zahir dan di sirnya, ditampaknya pada orang-orang dan di kesendirian, maka Allah akan menitipkan kewibawaan pada dirinya dan membuat orang-orang mencintai dia. Iya. Benar, Pak. Kemudian hablum minannas, siapa yang banyak bergaul dengan baik sesuai syariat Islam, banyak sedekah dan seterusnya, hatta dia itu bukan orang kaya, dia dianggap kaya oleh orang-orang, Pak. Kita kan punya tetangga ya, mungkin bagi kita dia tuh dari segi kekayaan itu tidak ada kekayaan. Tapi dari segi keramahan semua orang mencintai dia. Ini yang kita cari kan? Dan mungkin ada sebagian kita yang udah punya mobil, parkiran enggak punya, tapi parkirnya mah di pinggir jalan, akhirnya lumayan tuh bikin macet kadang-kadang. Ya, kelihatan kaya enggak? Kelihatan kaya, pakai mobilnya masya Allah. Enggak perlu kita sebut merek. Mobil agak lebar, hebat, masya Allah. Orang lihat mantap, tapi markirnya di situ. Kira-kira siapa yang bakal muji kayak? Gak ada yang muji pak. Mangkel orang bahkan melaknat nih. Kalau gak dosa udah gua seset tuh mobilnya. Mungkin orang ngomong gitu, ya? Mungkin orang ngomong gitu dalam hatinya gitu loh. Sehingga kena laknat sama orang ini pak. Tuh, kadang kita berusaha meninggi, tapi Allah rendahkan kemudian kita. Kadang kita berusaha merendah karena tawadhu dan ramah pada orang, maka kemudian Allah Ta'ala akan meninggikan kita. Begitu caranya. Saya tidak mengajarkan kepada bapak-bapak, tapi saya mengingatkan hablum minallah dan hablum minannas. Waba'u bighadabi minallah, dan mereka mendapatkan murka dari Allah. Wa duribat 'alaihimul maskana, selalu diliputi kesengsaraan. Tuh lihat pak, betapa adanya orang yang gajinya masya Allah. Ya dulu waktu masih biasa pakai visa mungkin 3,5-4 juta. Mulai kan makin senior makin lama, makin kemudian sampai dia sudah mendapatkan gaji di atas 20 juta per bulan. Tapi mengapa masih ada yang seperti itu? Taduribat alihmul maskana, sengsara-sengsara. Kenapa bisa begitu? Pasti gara-gara tidak menunaikan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi di kajian ini pak ada kunci-kunci izzah pak, kunci-kunci keperkasaan, kunci-kunci ketinggian diri, amar ma'ruf nahi munkar dan iman. Kemudian di antara kuncinya juga yaitu hablum minallah, ketegakan hablum minallah yaitu taat pada Allah betul-betul. Banyaklah menyambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat terutama berjamaah, baca Al-Qur'an, baca tafsirnya, hablum minallah. Hablum minannas, banyak-banyak berinteraksi pada manusia. Tapi kok interaksi pak? Interaksi sama manusia kalau cuma ngobrol biasa doang pak, itu lama-lama dosa pak. Karena manusia kok kita ajak ngobrol terus itu lama-lama mulai gibah, mulai apa lagi. Hablum minan nas, yang terbaik itu adalah sedekah diantaranya, Pak. Iya. Sedekah itu membuat orang tuh menganggap kita kaya beneran, Pak. Tapi jangan cari itunya. Sedekah aja. Sedekah kasih orang, ya Allah, betapa bahagianya orang dikasih. Kadang gini, Pak, kita ini bagi kita uang, ya. Mungkin gaji kita alhamdulillah Allah kasih besar. 10 juta ke atas misal per bulan. Pak, mungkin ini kan orang kan beda-beda tarafnya, Pak. Bagi kita gaji 10 juta, kemudian atau 20 juta lebih banget. Sehari mungkin kita bisa untung 2 juta misalnya. Pak, itu bagi kita itu udah biasa mungkin. Tapi bagi ada orang di pojok sana, sehari dapat 100 ribu aja itu udah sujud syukur dia, Pak. Tanya tukang-tukang kue pancong itu, Pak. Coba sekali-kali tanya. Tukang kue cucur yang udah mulai ditinggalkan kue itu, Pak. Kue cucur, Pak, ya. Kue cucur, kue cincin, ongol-ongol, ada enggak sekarang, Pak? Agak lumayan susah dicarinya, ya. Mungkin di pasar-pasar tradisional ada. Di mall, wah, itu susah itu. Ya, tanya ke restoran, saya mau pesan kue cucur ada enggak? Enggak bakal ada, Pak. Ya, kalau diadakan mungkin harganya udah 10 ribu satu cucur itu. Tanya, mohon maaf, tanya di mungkin depan Kalibata City di Ketrel itu. Tanya dengan sopan, Pak, karena takutnya nyinggung. Mas, mohon maaf, berapa kira-kira sehari aja misalnya. Berapa laba bersih, Pak? Belum tentu nyampe 100 ribu loh, Pak. Lah kita mungkin sehari dapat itu kalau dikalkulasikan, oh bisa 2 juta, bisa 1 juta, bisa 3 juta. Dan yang mana kalau misalnya kita kasih selembar 50 ribu aja, Pak, ke pedagang seperti itu. Bukan dalam konteks dagang jual beli, tapi dalam konteks sedekah misalnya. Pak, ini maaf, saya ada sedikit titipan dari Allah. 50 ribu, Pak. Itu tuh mungkin dia zuhurnya itu sujudnya lama abis itu, Pak, mungkin. Bukan karena mati, bukan. Sujudnya lama mungkin pas sholat sunnah sujud karena doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doain antum. Padahal 50 ribu itu bagi kita sekali makan, Pak. Masakan Padang, ya, kepala kakap, ya gitu. Habis 50 ribu. Dan itu banyak sisa lagi. Saking kita merasa, ah, duit segitu mah. Tapi bagi sebagian orang 50 ribu itu kayak udah kayak 500 ribunya kita. Begitu, Pak. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Ya. Membunuh nabi tidak pernah ada alasan yang benar membunuh nabi, so, membunuh para nabi itu. Tapi orang-orang Yahudi mereka membunuh para nabi. Itu, jadinya mereka terhinakan terus di mana-mana. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan demikian itulah karena mereka 'asaw, yaitu durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, ya. Taib, ini ayat yang nomor 112. Insyaallah kita cukupkan kajian ini sampai sini aja. Jazakumullah khair jazak jemaah, untuk jemaah sekalian. Semoga apa yang diambil dari faedah di kajian ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kalimat atau contoh yang mungkin tidak diperkenankan oleh sebagian pihak. Semoga Allah Ta'ala berikan saya pintu maaf, dan juga bapak-bapak semoga maafkan saya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.